gagal dalam cinta. Hati jadi luka, rindu jadi benci, semua karena cinta. Manis di bibirmu, lembut suaramu, aku terpedaya. Semua yang ku rasa hancur hatiku, mungkin sudah suratan. Semua yang ku rasa hancur hatiku.